Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, untuk pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat atau DPR, seorang calon legislatif tidak perlu memaparkan atau menjanjikan visi serta misinya kepada publik di daerah-daerah pemilihannya. Di sisi lain, berkaca pada pengalaman pemilu sebelum ini, banyak calon-calon anggota DPR yang justru mengumbar janji serta visi dan misinya untuk mensejahterakan publik di dapilnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, mengapa Bapak menilai calon-calon legislatif di DPR sebaiknya tak mengumbar janji serta visi dan misi kepada calon pemilihnya di daerah? Ya, khusus untuk konteks legislatif ya, sebetulnya nggak perlu visi dan misi. Itu kan visi dan misi itu kan adanya di eksekutif gitu. Kalau di legislatif udah ada kerangka, ada koridornya kok. Oh, visi saya akan membuat Jatim sejahtera karena saya wakil dari Dapil 7. Nenekmu dari mana bisa mensejahterakan Dapil 7 kan gitu. Tupoksinya bukan itu, kerjanya bukan itu. Jadi nggak perlu visi dan misi. Itu juga ngawur itu. Banyak orang nyalek legislatif itu. Wow, visinya ini, misinya ini. Visi parlemen itu udah jelas-jelas, misinya juga udah jelas-jelas. Nah, kenapa Bapak beranggapan seperti itu? Kerjaannya kan cuma legislasi. Jadi dia harus menguasai dimensi legal, dimensi hukum dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian yang kedua, kan dia fungsi pengawasan. Kalau fungsi pengawasan, apa yang diawasi, kan gitu. Fungsi budgeting sebagai mitra pemerintah untuk alokasi anggaran dan sebagainya yang disalahgunakan selama ini. Itu sudah ada. Yang jadi kampanye yang benar adalah ini pekerjaan DPR itu seperti ini. Bapak Ibu tolong pilih saya karena saya akan mampu melakukan ini. Mampu dalam pengertian apa? Saya mampu karena lebih baik dibandingkan calon-calon yang lain, kan begitu. Nah, ini kan tidak. Udah kerjanya nggak jelas, ininya nggak jelas, nyalonin lagi. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.